Setiap kali ku melihat matamu, ku kan terkeluh. Betapa sukarnya ucap padamu. Anda. Biar gitar ini menerangkan apa di hati ini. Kerana tak daya ku kata I love you. Boleh tolong ke tidak? Pak, nak. Kalaulah aku mampu, ku mahu luahkan hatiku seperti lagu-lagu di radio. Mahu nyanyikan padamu setiap rasa cinta di jiwaku. Barang-barang saya tak sengaja jatuh kat bawah kereta cik, mungkin sebab cik ni lawa lah. I benci sama ku cinta kamu. Cik beli kerja satu kondor ni semua. Lepas tu cik pecat saya lah. Bagaikan melodi yang tak henti-henti bermain di kepalaku. Kau asyik menguasai memori. Nanti kau kupunyai. Tapi masih ku tak daya bicara. Kalau-kalaulah aku mampu, mahu luahkan hatiku seperti lagu-lagu di radio. Mahu nyanyi. Oh, kunci tak ada. Setiap rasa cinta di jiwaku, kerana ku cintakan lagi. Cintakanmu, biarpun tiada balasnya, tetap ku mencari jalannya. Takkan ku mengalah dengan cinta. Dan walaupun bertahun lama, sebelum kita akan bersama, akan ku menunggu selamanya. Papa kena terima siapa-siapa je yang Amy pilih. Okey. Amy akan kahwin dengan dia. Mahu luahkan hatiku seperti lagu-lagu di radio. Mahu nyanyikan padamu setiap rasa cinta di jiwaku, kerana ku cintakanmu. Ai tak nak papa tahu yang you ada skandal or whatever. Sebab papa boleh cancel plan ai bila-bila ke? Oh, awak berpura-pura depan bapa awak, kononnya kita ni bahagia sangatlah. Apa? Okay. Jangan ingat lu. Mana dia syok pula. Mission Aida bakal semuanya dekat. Bagaikan melodi yang tak henti-henti. Awak nak masuk kereta tu elok-elok sikit, eh?